Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد kita masuk pada hadis yang ke-120 pada bab doa ba'da tasyahud akhir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-ishrun ba'da al-mi'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fil lafdin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita masuk pada hadis yang ke-120 dari Ummul Mukminin Aisyah. Beliau adalah salah satu dari istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi gadis. Dan beliau juga memiliki keutamaan dari seluruh istri-istri yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, fadlu Aisyah min sa'iri azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan beliau dari istri beliau yang lain seperti makanan tsarid dari seluruh makanan yang ada. Makanan tsarid ini makanan istimewa. Makanan kebanggaan bangsa Arab. Beliau berkata, tidaklah Nabi sholat dengan satu sholat setelah turunnya ayat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali beliau berkata pada sholat tadi yang beliau lakukan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan pada lafadz yang lain, Nabi SAW banyak membaca ketika rukuk dan sujud. Jadi doa ini dibaca ketika ruku atau sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Tapi ini zikir-zikir lain dari zikir-zikir yang disyariatkan ketika ruku atau sujud. Qala al-ma'na ijmali suratul nasr nazalat qubail wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda dekatnya ajal beliau. Jadi ada kisah yang disebutkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan para sahabat yang sudah sepuh. Kemudian dimasukkan pula di situ Abdullah ibni Abbas. Kemudian beliau membaca satu surat, yakni surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai selesai. Kemudian beliau bertanya, "Ma qaulukum fi hadhihi surah?" Apa ucapan kalian tentang surat ini? Ya, sebagian besar para sahabat menjawab, "Ini adalah tanda-tanda kemenangan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Islam dan muslimin." Kemudian Umar mengatakan, "Ahakadza taqul ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti itu pula ucapanmu tentang ayat ini, tentang surat ini? Kata beliau, "Huwa na'am." Ayat ini adalah alamat ya ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Nabi. Kemudian Umar mengatakan, "Ma ra'aitu illa ma taqul." Aku tidak berpendapat kecuali apa yang kau katakan. Ini surat An-Nasr. Jadi diturunkan sebelum ya sesaat dari ajalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa kana nuzuluha muadzinan bi wafatihi. Dan turunnya ayat ini atau surat ini sebagai bentuk pengumuman tentang dekatnya ajal beliau. Walihada dzakarat Aisyah radhiyallahu anha annaha hainama nazalat atau nuzilat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhada yata'awwaluha bil amal fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha annahu idza hasala fathu makkatin atau fathu makkatin fathu makkata wa sarat biladan islamiyah wa arafa an-nasu dinallahi wa syara'iah wa aqbalu 'alaihi raghibina fi ghaira mukrihin fa innaka ayyuhar rasul takunu qad balagat ar-risalah atau balagat ar-risalah wa adaital amanah wa nafatta ma amarakallahu bih. Jadi turunnya surat An-Nasr sebagai bentuk pemberitahuan tentang dekatnya ajal beliau. Oleh karenanya ibunda kaum mukminin Aisyah menyebutkan bahwasanya surat ini ketika diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, beliau pun mentafsirkan, mentakwilkannya dengan refleksi perbuatan. Jadi ketika beliau ya diturunkan ayat ini, beliau pun berusaha untuk mengimplementasikan, jadi mempraktekkan nyata bahwasanya terbukanya Mekah, dimenangkannya kembali untuk kaum muslimin sebagai bentuk daripada penyempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau pun ya berusaha untuk mempraktekkan ayat ini secara real dengan amalan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan padanya, yakni pada surat ini, bahwasannya akan dibukakan kemenangan Mekah yang tadinya beliau hijrah darinya, kemudian dikembalikan ke pangkuan Islam dan muslimin, sehingga Mekah yang tadinya biladun jahiliyah musyrikah dijadikan sebagai apa? Biladun islamiyah, sebagai negeri muslim sampai sekarang ila yaumina hada. Dan dengannya pula manusia mengerti agama dan syariatnya. Islam menyebar ke seantero dunia. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar, 2/3 dunia ini dikuasai Islam. Ya, sebagai yang disebutkan dalam tarikh, kutubut tarikh, hampir 2/3, tinggal 1/4 dunia ini yang belum dikuasai. Daratan Soviet, Rusia. Ya. Nah, adapun seluruh dunia ini hampir rata dengan agama Islam dan syariatnya, kecuali tadi 1/4 dari belahan bumi ini. Ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Agama Allah dikenal, syariatnya diketahui manusia, dan mereka menerima dengan senang hati tanpa paksaan. Maka sesungguhnya engkau wahai Rasul, ya dengan semuanya ini telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada dirimu. Falam yabqa ila an takhtuma hadhihi al-ibadah al-jalilah bil istighfar wa tasbih wal isti'dad li liqa'illahi ta'ala. Maka tidak tersisa lagi kecuali engkau menutup ibadah ini yang mulia ini dengan banyak istighfar. Ini juga dalil bahwasannya seseorang ketika selepas ibadah istighfar kepada Allah supaya menghilangkan penyakit-penyakit yang tersisa. Nah, dari sum'ah pengen didengar, ya, dan ini penyakit. Sebelum ibadah penyakitnya riya, di tengah ibadah penyakitnya riya, selesai ibadah penyakitnya sum'ah. Pengen manusia itu tahu kalau dia itu sudah menunaikan ibadah A, ibadah B, ibadah C. Nah, maka ditutup dengan istighfar. Kemudian tasbih, banyak mensucikan Allah Azza wa Jal. Karena Allah telah memberikan petunjuk untuk bisa ibadah. Dan persiapan-persiapan yang lain untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Maka di sini pula Al-Imam Al-Barbahari dalam poin yang ke-92 dan 93 dalam kitabnya Syarhus Sunnah juga mengingatkan kepada kita, ya, bahwasannya mahma amila min amalin, manusia itu walaupun dia sudah menjangkau amalan yang jauh, menjangkau amalan yang banyak dan berat, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah sombong, dan jangan pernah merasa berbuat sudah banyak. Karena sesungguhnya satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian dia balas dengan ibadahnya seumur hidup, itu belum cukup. Sehingga apa? Surga ini diantaranya adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba, bukan karena ibadah kita. Ya, jangan sekali-kali kita sombong, kita membanggakan diri dengan ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Kita tidak tahu dengan apa kita tutup amal kita ini. Kita juga tidak tahu amalan apa yang bisa sampai kita bawa menghadap Allah. Apakah sholat kita karena ikhlas di situ? Apakah puasa kita karena ikhlas di situ? Apakah sedekah kita karena ikhlas di situ? Atau bahkan tidak ada semuanya? Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam ibadah-ibadah tadi. Nah, maka terus, ya, berbuat, beramal dengan rasa takut kita kepada Allah tidak diterimanya amal, dan kita juga perbanyak harap kepada Allah, ya, kita akan mendapatkan jannahnya. Dan ibadah yang kita lakukan diiringkan dengan cinta, mahabbah, sehingga apa? Ketika ibadah pun kita merasa senang. Fakana sallallahu alaihi wasallam yakthuru dzalika fi sujudihi wa ruku'ihi. Nabi memperbanyak istighfar, tasbih dalam sujud dan rukuknya. Fayaqulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Apa doa yang lain selain doa ini ketika rukuk? Kurang? Doa kok ndom belum? Hah. Apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim dibaca berapa? 3 kali. Boleh lebih? Boleh enggak? Boleh. Fa hadhihi al-kalimatu jama'at tanziha. Fa hadhihi al-kalimatu jumi'at tanzihullahi ta'ala 'ala naqais ma'a dzikri mahamidi. Kalimat ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli mengumpulkan di dalamnya tanzih, pensucian Allah taala dari naqais, kekurangan. Ma'a dzikri mahamidihi, dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah. Wa ba'da hadhihi tawassulat bi hadhil nu'ud al-jalilah yutlabu minhul maghfirah fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan setelah tawassulat ini dengan sifat-sifat yang mulia ini, beliau meminta ampunan. Ya, beliau memohon kepada Allah, termasuk dari ahlu taqwa dan ahlul maghfirah, orang yang bertakwa dan orang yang mendapatkan ampunan. Al-ahkamul mustanbathah minal hadith, hukum yang bisa disimpulkan dari hadis ini, yang pertama istihbabul ikthar min hadad doa fir ruku' wa sujud. Disunnahkan, dicintai memperbanyak doa ini ketika ruku' dan sujud. Boleh lebih dari 3, ya, tetapi ganjil 5, 7. Ini ketika sholat sendirian, kalau dia jadi imam ya sedeng saja, 3 cukup. Yang kedua, an yu antukhtamal ibadat wa khususan as-shalah bil istighfar liyatadaraka ma hasala fiha minan naqas. Ditutup ibadah, setiap ibadah terkhusus sholat dengan istighfar. Alhamdulillah, di antara rangkaian zikir ba'da sholat adalah apa? Istighfar. Ya, selepas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, untuk menyusulkan apa yang menghasilkan kekurangan pada sholat tadi. Jadi ketika terjadi kekurangan dalam sholat, ya karena mungkin kurang khusyuk dan lain-lain, maka disusulkan penambal kekurangan tadi dengan istighfar. Asalif an ahsanama yatawassalu bihi ilallahi fi qabuli du'a huwa dzikru mahamidihi wa tanzihihi 'anil naqais wal 'uyub. Sesungguhnya sesuatu yang paling bagus untuk tawassul, ditawassulkan kepada Allah dalam mengharap diterimanya doa. Jadi kita mengharap supaya doa kita diterima, dan kita pakai wasilah supaya dekat dengan penerimaan tadi adalah dengan menyebutkan pujian, suci, pensucian dari kekurangan dan aib. Nah, di antara apa? Asbab istijabatu doa, banyak menyebut pujian kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, annal muta'abida bihima, harasa ala hifdi ibadatih, fala yanbaghi an ya'mana minaz zalal wa naqsi fiha. Na'am. Sesungguhnya orang yang beribadah dengan keduanya, mana ini? Dengan pujian dan tansih. Rukuk dan sujud ala kullin. Orang yang beribadah dengan keduanya bersemangat untuk menjaga ibadahnya. Ya, jadi intinya ibadah itu tidak hanya satu macam. Ketika satu macam ibadah dia jaga, dia perbagus, maka juga dia perbagus, disempurnakan ibadah-ibadah yang lain dia jaga. Ya, jangan sampai orang itu merasa aman dari ketergelinciran dan kekurangan dalam ibadah. Bahkan kita malah justru terus menakutkan dengan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi ketika kita ibadah, perbanyak sisi takut kita kepada Allah, supaya tidak puas dengan ibadah yang kita lakukan dan terus mengharap. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kuatkan sisi harapan kita, rojak kita kepada Allah. Nah, Dan ketika kita beribadah pula, iringkan rasa cinta kita kepada Allah, sehingga sempurna terbang kita dalam ibadah menuju Allah Azza wa Jal. Jangan seperti Khawarij yang beribadah hanya dengan rasa takut. Jangan seperti Murji'ah yang beribadah hanya dengan apa? Harapan. Dia tidak ibadah tapi banyak harap. Ya, dia banyak terjatuh ke dalam maksiat tapi harapan besarnya masuk surga. Ini kaum Murji'ah. Yang kelima, fadilatul istighfar wa talabuhu fi kulli hal. Keutamaan istighfar, ya, dan meminta permohonan tadi dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, kalimat yang mudahnya ya istighfar, astagfirullah. Ya. Dan juga ada yang lebih sempurna lagi yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Siapa yang hafal? Man. Apa? Yusuf. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidzambi faghfirli fa innaka. Faghfirli fa innahu. Yang keras kenapa? Orang kalau sambat sisir gitu kayak enggak hafal dia. Fa'innaka fa'innahu fa'innaka fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Jilan, hafal enggak? Coba. Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Siapa lagi? Itu sayyidul istighfar. Diucapkan pagi sore ahsan. Keutamanya besar sekali. Nah, yang keenam, ya, kita tutup dengan faedah yang keenam. Dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annal masyhura anil Imam Ahmad annahu la yad'u fis salati illa bil ad'iyatil ma'thurah. Disebutkan atau Syekhul Islam menyebutkan Ibnu Taimiyah yang masyhur dari Al Imam Ahmad bahwasannya beliau tidak berdoa di dalam sholatnya kecuali memakai doa-doa yang ma'thurah yang ada riwayatnya. Wasurifa takhyiru fi qawlihi, dan dipalingkan takhyir, yakni pemilihan doa, ya, bolehnya memilih fi qawlihi dalam ucapan beliau, thumma liyakhtar minad du'a ma sya'a, kemudian seseorang itu silahkan pilih dari doa yang dia maukan. Maksudnya yang dia maukan dari yang ma'thur yang ada riwayatnya atau yang dia pakai sendiri dengan apa lafadz dia sendiri. Nah, beliau memalingkan lafadz ini ila an yakhtara minal ada'iyah allati waradat fil khabar. Jadi pemahaman awal ketika Nabi menyampaikan silahkan setelah itu doa terserah. Bisa doa yang ada riwayatnya, bisa doa yang tidak ada riwayatnya, dalam arti apa? Yang dia maukan sendiri dengan lafaz dia. Nah, beliau memalingkan lafaz hadis ini dengan apa? Yang dimaksud adalah doa-doa yang ada riwayatnya tapi pilih salah satu, begitu. Wa hina idin fa du'a al mustahab huwa du'aul masru, maka ketika itu doa yang dicintai adalah doa yang disyariatkan, yang ada riwayatnya. Amma idza da'a bidu'ain la yu'lam annahu mustahab, adapun dia jika berdoa dengan doa yang tidak diketahui bahwasanya itu dicintai, ya, dia tidak tahu kalau doa itu enggak disunnahkan, au alima annahu jaiz, atau dia tahu kalau itu boleh, ghairu mustahab tapi enggak dicintai, fa innahu la tubtilu shalatuhu, maka yang demikian tidak membatalkan salatnya. Jadi lebih utama memakai doa yang ada dalam syariat, yang ada riwayat. Tapi kalaupun dia pakai doa yang lain, ya, maka boleh, tidak membatalkan salat. La tubtilu shalatuhu bidzalik wa qad hasala mislu hadza min ba'di sahabah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi wa inna ma nafa malahu fihi minal ajri. Ya, dan ada hal ini terjadi pada masa sahabat, dan itu Rasulullah masih hidup di masanya. Beliau tidak mengingkari doa tadi, tetapi hanya dinafikan padanya pahala. Dari sisi boleh apa tidak boleh, boleh, silakan berdoa sesuai hajat masing-masing. Nah, tapi kalau pengen dapat pahala, cari doa yang sesuai hajatmu, tetapi ma'thur, ada riwayat dari hadis, itu yang dimaksudkan. Tapi kemudian masih ada dua faedah, kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Tayyib naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ila huna faddalu barakallahu fikum.